Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Salasatil Usul. Kita masih membahas tentang Arkanul Iman, rukun-rukun iman. Telah kita selesaikan penjelasan rukun iman yang pertama, Al-Imanu Billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berikutnya adalah beriman dengan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa malaikatihi, dan beriman dengan para malaikatnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-malaikatu 'alamun ghaibiyyun makhluqun 'abiduna lillahi ta'ala. Malaikat adalah makhluk yang ghaib, yakni yang tidak bisa diketahui dengan panca indera, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, diraba, dan seterusnya. Karena termasuk alam ghaib, makhluk yang ghaib. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaisa lahum min khasa'is ar-rububiyyah wal-uluhiyyah syai'un. Para malaikat tidak memiliki sedikit pun dari kekhususan-kekhususan rububiyyah maupun uluhiyyah. Artinya para malaikat tidak punya andil sedikit pun dalam penciptaan alam semesta ini, kepemilikan alam semesta ini, dan kepengaturan atau pengaturan alam semesta ini. Demikian pula para malaikat tidak sedikit pun punya hak untuk diibadahi. Khalaqahumullahu ta'ala min nurin. Allah ta'ala menciptakan mereka, para malaikat tersebut, dari cahaya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada mereka ketundukan yang sempurna dalam menjalankan perintah Allah. Dan juga Allah berikan kepada mereka al-quwah, kekuatan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Dan di sisi Allah ada makhluk-makhluk, yakni para malaikat, yang mereka tidak menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah. Dan mereka dalam beribadah kepada Allah tidak pernah letih, tidak pernah lelah. Dan mereka senantiasa mensucikan Allah di malam hari dan di siang hari, tiada henti-hentinya. Terus-menerus beribadah kepada Allah, terus-menerus bertasbih, mensucikan Allah di malam hari dan di siang hari, tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan mereka, para malaikat tersebut, diberikan oleh Allah kekuatan yang luar biasa, ketundukan yang sempurna, dan kekuatan yang luar biasa di dalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi surat Al-Anbiya' ayat 19 sampai 20. Wahum adadun kathirun. Para malaikat itu jumlahnya sangat banyak. La yuhsihim illallahu ta'ala. Tidak ada yang mampu menghitung berapa jumlah para malaikat kecuali Allah Ta'ala saja. Dan telah sabit, telah sahih dalam hadis as-sahihain dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an tentang kisah Mi'raj. Diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke langit. Beliau ketika dimi'rajkan ke langit, beliau memasuki Al-Baitul Ma'mur yang ada di langit. Yang mana disebutkan dalam hadis ini, yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfa malakin. Di Baitul Ma'mur yang ada di langit, itu di dalamnya setiap hari ada 70 ribu malaikat yang sholat. 70 ribu malaikat. Idh kharaju lam ya'udu ilaihi akhiru ma'alaihim. Ketika 70 ribu malaikat tersebut selesai sholat di Baitul Ma'mur, mereka keluar. Kemudian tidak kembali lagi di hari yang lain. Artinya tiap hari ganti terus 70 ribu malaikat sholat di Al-Baitul Ma'mur. Nah, sekarang sudah ribuan hari, jutaan hari, berarti jumlahnya sangat banyak. Kalikan 70 ribu. Itu yang disebutkan dalam hadis ini. Belum disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Intinya bahwasanya para malaikat itu sangat-sangat banyak jumlahnya. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah seluruhnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Bukhari Muslim. Qala wal imanu bil malaikati yatadhammanu arba'ata umurin. Beriman dengan para malaikat atau beriman kepada para malaikat mencakup empat perkara. Al-awwalu yang pertama, al-imanu biwujudihim. Beriman dengan keberadaan mereka. Kita harus mengimani, meyakini para malaikat itu ada. Makhluk yang ada. Cuma kita gak tahu, tidak melihatnya karena malaikat adalah makhluk yang gaib, yang tidak bisa diketahui dengan panca indera. Atsani, yang kedua, al-imanu biman 'alimna ismahu minhum bismihi. Beriman dengan yang kita ketahui namanya dari mereka. Kita beriman dengan menyebutkan atau mengimani nama para malaikat tersebut. Ka Jibril, seperti Jibril. Kita beriman bahwasanya di antara para malaikat ada yang bernama Jibril. Maka kita harus imani dengan namanya langsung. Beriman dengan adanya malaikat yang bernama Jibril. Demikian pula Mikail, Israfil, dan yang lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis yang sahih. Sedangkan para malaikat yang kita tidak mengetahui namanya, maka kita mengimani mereka ijmalan secara global. Selama disebutkan dalam hadis ada para malaikat seperti tadi yang telah kita sebutkan, di Baitul Ma'mur setiap hari sholat di dalamnya 70 ribu para malaikat. Maka kita imani walaupun kita tidak mengetahui nama-namanya. Ats-tsalitsu, yang ketiga, al-imanu bima 'alimna min sifatihim. kita beriman dengan sifat-sifat para malaikat yang kita ketahui. Tentunya dari dalil-dalil yang ada. Kasifati Jibril. Seperti sifatnya malaikat Jibril. Bagaimana kondisi fisiknya. Maka kita imani. Karena disebutkan dalam dalil yang sahih. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah melihat, pernah melihat malaikat Jibril alaihi salam ala sifatihi allati khuliqa alaiha. Nabi melihat malaikat Jibril alaihi salam pada sifatnya yang asli, bentuknya yang dia diciptakan di atasnya, yakni bentuk aslinya. Walahu sittu mi'ati janahin qad saddal ufuq. Di mana wujud asli, bentuk asli malaikat Jibril alaihi salam adalah dia memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk cakrawala. Menunjukkan betapa besarnya malaikat Jibril. Hadis ini riwayat al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wa qad yatahawwalu al-malaku bi amrillahi ta'ala ila hay'ati ar-rajulin. Dan terkadang malaikat itu bisa berubah wujudnya menjadi wujud atau bentuk manusia dengan perintah Allah Ta'ala. Sebagaimana yang terjadi pada malaikat Jibril alaihi salam. Ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah Ta'ala kepada Maryam. Fatamassala laha basharan sawiya. Maka malaikat Jibril datang ke Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Malaikat Jibril ini berubah wujud ketika menemui Maryam dengan wujud manusia yang sempurna. Yani memberikan kabar gembira bahwasanya nanti Maryam akan punya anak. Wa hina jaa ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga pada kesempatan yang lain malaikat Jibril juga berubah wujud menjadi manusia. Yani ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Nabi sedang duduk-duduk di tengah-tengah para sahabat beliau. Maka di saat itu datanglah seseorang, yakni seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya dan tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan. Yakni enggak ada debu, tidak kusut rambutnya, bersih sekali pakaiannya dan hitam rambutnya, tidak ada bekas perjalanan padanya. Namun para sahabat tidak ada yang mengenalnya, tidak ada satupun para sahabat yang mengenal orang tersebut. Maka duduklah laki-laki ini di depan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu dia menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya sendiri dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang Islam, iman, ihsan, hari kiamat dan tanda-tandanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Fantolaqo, lalu pergilah laki-laki tadi. Kemudian di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan hadza Jibrilu, inilah malaikat Jibril yang datang tadi kepada kalian yang bertanya tentang Islam, iman, ihsan, hari kiamat dan tanda-tandanya. Itulah malaikat Jibril alaihi salam. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian dengan tujuan untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Hadis sahih riwayat al-Imam Muslim rahimahullah. Dan telah disebutkan hadis ini pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Demikian pula para malaikat yang Allah utus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada Nabi Lut alaihissalam. Kanu fi surati rijalin. Para malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Lut, mereka dalam wujud para laki-laki. Ini yang ketiga. Qala ar-rabi'u, yang keempat. Perkara yang keempat yang kaitannya dengan beriman kepada para malaikat adalah al-imanu bima 'alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillah ta'ala. Beriman dengan tugas-tugas mereka, amalan-amalan mereka yang kita ketahui, yang mana mereka mengerjakan tugas-tugas tersebut, amalan-amalan tersebut dengan perintah Allah Ta'ala. Tatasbihihi, seperti bertasbih, mensucikan Allah. Ini amalan para malaikat. Tugasnya para malaikat. Wa ta'abbudi lahu lailan wa naharan biduni malalin wala futurin. Dan juga diantara amalan mereka adalah senantiasa beribadah kepada Allah siang malam, tanpa lelah, tanpa bosan, tanpa letih, tanpa malas. Terus menerus. Waqad yakunu li ba'dihim a'malun khassatun. Pada sebagian para malaikat ada tugas-tugas yang khusus. Amalan-amalan yang khusus. Seperti Jibril alaihissalam, al-amin, yang sangat terpercaya. Ala wahyillahi ta'ala yursiluhu Allahu bihi ilal anbiya'i warusuli. Malaikat Jibril alaihissalam diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan para rasul. Allah utus Jibril untuk menyampaikan wahyunya kepada para nabi dan rasul. Contoh yang lainnya, yang kedua, Mikail al-muwakkalu bil qatri ay bil matari wan nabati. Malaikat Mikail diberikan tugas untuk mengurusi hujan, menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini yang benar. Tugas malaikat Mikail adalah menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bukan seperti yang kita ketahui atau hafalkan dulu ketika kecil. Katanya tugas Mikail adalah membagikan rezeki. Yang tepat bukan itu. Tugas malaikat Mikail adalah menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dengan perintah Allah Ta'ala tentunya. Contoh yang berikutnya, Israfil, malaikat Israfil. Al-muwakkalu bin nafkhi fis suri inda qiyamis sa'ati wa ba'si al-khalqi. Malaikat Israfil diberikan tugas untuk meniup sangkakala ketika terjadinya hari kiamat, tiupan yang pertama, maka seluruh makhluk akan mati dan seluruh alam semesta akan hancur kecuali yang Allah kecualikan. Apakah ada yang tidak hancur? Ada. Di antaranya arsy. Arsy-Nya Allah tidak hancur. Kursi tidak hancur. Surga, neraka tidak hancur. Sekarang surga, neraka sudah ada. Nanti pas hari kiamat tidak hancur. Jadi ada beberapa makhluk yang tidak hancur ketika terjadinya hari kiamat. Ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah ditiup untuk dibangkitkannya atau membangkitkan manusia, jin dan manusia dari alam kubur mereka. Setelah semuanya mati, maka yang pertama kali dihidupkan adalah malaikat Israfil. Kemudian beliau meniup yang kedua kalinya. Dengan itu terjadilah kebangkitan. Ini tugas malaikat Israfil alaihi salam. Yang berikutnya malakul maut. Malakul maut. Malakun itu malaikat. Jamaknya al-malaikah. Jadi al-malaikah itu jamak. Mufradnya, tunggalnya malakun. Tapi kita sudah terbiasa malakun diterjemahkan dengan malaikat. Padahal malaikat itu jamak. Artinya banyak. Mufradnya, tunggalnya malakun. Malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa atau ruh ketika sudah datang ajalnya namanya malakul maut. Ini yang benar, yang sesuai dengan dalil yang ada. Bisa dibaca dalam Al-Quran surat As-Sajdah. Ada kalimat malakul maut yang tugasnya mencabut nyawa. Ada bernama Israel, itu nama Israiliyat. Bukan dari Nabi, tapi beritanya dari Ahlul Kitab. Adapun yang ada dalam Al-Quran atau hadis, namanya Malakul Maut, malaikat kematian. Artinya, malaikat yang tugasnya mencabut nyawa manusia, jin dan manusia. Contoh yang lainnya, Malik, malaikat Malik. Al-Muwakkalu Binnari, yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Malik adalah pimpinannya para malaikat yang tugasnya menjaga neraka. Jadi malaikat yang menjaga neraka banyak. Pimpinannya bernama Malik. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang masuk neraka, yang disiksa di dalam neraka, meminta kepada malaikat Malik. Karena mereka merasa sudah tidak tahan, merasa tersiksa karena luar biasa siksaan yang ada di neraka, tidak pernah berhenti walaupun sekejap. Maka mereka meminta, wahai Malik, hendaknya engkau minta kepada Rabbmu agar membinasakan kami, mematikan kami. Ini permintaan para penghuni neraka. Dari sini kita mengetahui malaikat penjaga neraka namanya Malik. Contoh yang lainnya atau contoh berikutnya adalah al-malaikah al-muwakkalina bil ajinnah fil arhami idza tamma lil insani arba'atu ashhurin fi batni ummih. Para malaikat yang diberikan tugas untuk mengurusi janin-janin yang ada di rahim-rahim. Apabila telah sempurna 4 bulan janin yang ada di rahim ibunya, yang ada di perut ibunya. Setelah sempurna berumur, janin itu berumur 4 bulan, maka Allah Ta'ala mengutus kepadanya seorang malaikat. Dan diperintahkan malaikat tersebut agar menulis rizki janin tadi, janin ini, ajalnya, amalannya, dan sengsara atau bahagianya. Ditulis, si janin ini, sekian rizkinya. Tidak akan berubah. Sehingga kalau kita sudah mengetahui rizki kita, sudah tertentu, sudah ditetapkan, maka jangan memaksa-maksa mencari rezeki dengan cara yang haram. Kenapa? Sudah ditentukan. Tidak akan bertambah dengan ambisi kita atau dengan kita mencari yang haram. Justru Kalau kita mencari yang haram, berarti rezeki kita yang halal diganti dengan yang haram. Begitu. Sebagaimana yang disebutkan dalam ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya seorang hamba itu kalau dia sabar, maka rezeki dia yang halal yang telah Allah tentukan akan datang kepada dia. Tapi kalau dia enggak sabar dan mengambil rezeki yang haram, berarti jatah dia yang halal diganti dengan yang haram. Tidak bertambah. Bukan berarti dia ketika mencari harta yang haram rezekinya bertambah, tidak, itu diganti berarti namanya. Jatah dia yang halal diganti dengan yang haram, tetap segitu rezekinya. Tidak apa? Bertambah. Kalau dia bertambah ya sudah, jangan memaksa-maksa nyari yang haram, cari yang halal. Ketika kita sudah berusaha secara maksimal, tawakal, berdoa, maka Allah akan berikan rezeki yang halal. Sudah apa? Sudah ditentukan rezeki kita. Dan juga ajal kita sudah Allah tentukan. Tidak akan mundur walaupun satu detik. Tidak akan maju walaupun satu detik. Dengan beriman dalam masalah ini, maka kita akan menjadi orang yang berani dalam masalah membela kebenaran. Misalkan jihad, ketika ada orang kafir menyerang kita, ya kita siap untuk apa? Berjihad. Apa kamu gak takut mati? Ajal sudah ditentukan. Jihadnya saya, jihad yang syar'i ya, jangan salah paham. Ketika memang sudah ada waktunya, jihadnya saya ini tidak akan menjadikan saya lebih cepat matinya. Tidak akan membuat saya mati kecuali memang sudah tiba ajalnya, sudah waktunya. Dan juga sudah ditentukan amalan kita, amalan solehnya ataupun amalan jeleknya. Tetapi masalahnya kita gak tahu apakah kita ditakdirkan amalannya soleh atau amalannya toleh yang jelek. Nah, karena gak tahu ya kita berusaha begitu untuk beramal soleh. Dan kita berharap dengan usaha kita, dengan beramal soleh, belajar dan beramal soleh, kita berharap termasuk orang yang Allah takdirkan amalannya soleh. Dan juga sengsara atau bahagianya sudah ditentukan. Ini pun sama, kita gak tahu. Kita hanya berusaha. Mudah-mudahan dengan usaha kita, dengan beramal soleh, kita ditakdirkan oleh Allah termasuk orang yang sa'idun, yang bahagia. Contoh yang berikutnya, para malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga amalan-amalan manusia dan mencatatnya. Yang seluruh manusia ada malaikat. Ada dua malaikat. Yang satu ada di sebelah kanannya, yang satu ada di sebelah kirinya. Malaikat yang tugasnya mencatat, menjaga dan mencatat seluruh amalan manusia, seluruh ucapan manusia. Tentunya dengan kita mengetahui adanya malaikat yang mencatat amalan kita, maka kita harus hati-hati. Jangan beramal kecuali yang baik-baik saja. Kalaulah terlanjur dalam perbuatan dosa, maka segera bertobat. Demikian pula ucapan-ucapan kita. Semuanya dicatat oleh malaikat-malaikat ini. Contoh yang lainnya, malaikat yang ditugaskan untuk menanyai mayit ketika sudah diletakkan di dalam kuburannya. Ketika sudah diletakkan di dalam liang lahat, di dalam kubur, kemudian yang mengantarkannya sudah pulang, maka datanglah ke mayit ini dua malaikat yang disebutkan dalam hadis yang sahih, namanya Munkar dan Nakir. Munkar, Nakir artinya sesuatu atau makhluk yang tidak dikenal, sehingga dikatakan Munkar, tidak dikenal oleh si mayit. bukan karena dia jelek atau berbuat dosa, tidak. Mungkar nakir artinya secara bahasa adalah sesuatu atau makhluk atau benda yang tidak dikenal. Demikian pula dalam syariat, maksiat itu enggak dikenal, artinya tidak diperintahkan oleh syariat, namanya mungkar. Tidak dikenal dan sekaligus apa? Jelek, diingkari oleh syariat. Malaikat ini bertanya kepada mayit tentang Rabbnya, agamanya dan nabinya. Yang tiga hal ini dikatakan sebagai salah satu usul, tiga hal yang mendasar yang sedang kita bahas di kitab ini. Membahas kitab ini tujuannya adalah agar kita mampu menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut. Marrabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu? Yani siapa yang kau sembah selama ini? Yang kau ibadahi? Ya tergantung, kalau kita beribadah hanya kepada Allah, ya kita akan menjawab Rabbi Allah. Rabbku atau zat yang aku ibadahi adalah Allah. Apa agamamu? Kalau kita hanya beragama Islam, meyakini Islam satu-satunya agama kita, dan juga mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, maka kita akan menjawab dengan mantap, dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Waman nabiyuk, dan siapa nabimu? Kalau kita meyakini nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sirah beliau, meneladani beliau, mengikuti sunnah beliau, mempelajarinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya, maka kita akan mampu menjawab Nabi Yuna atau Nabi Yi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wal imanu bil malaikati yusmiru samaratin jalilatan minha. Beriman kepada para malaikat membuahkan buah-buah yang agung, yang mulia, yakni memberikan hasil yang sangat mulia. Di antaranya yang pertama, al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala wa quwwatihi wa sultanihi. Mengetahui betapa agungnya Allah Ta'ala. Mengetahui agungan atau keagungan Allah Ta'ala dan kekuatannya serta kekuasaannya. Fa'inna azamatal makhluki min azamatil khaliq. Dikarenakan kebesaran makhluk ini menunjukkan kebesaran sang pencipta. Kita mengetahui para malaikat makhluk yang besar-besar, yang kuat-kuat, yang sempurna, tidak pernah letih, tidak pernah berhenti dalam beribadah. Dari sini kita mengetahui betapa agungnya Allah yang telah menciptakannya. Betapa besarnya Allah yang telah menciptakannya. Betapa kuatnya Allah yang telah menciptakannya. Ini hasil yang pertama. Hasil atau buah yang kedua, syukrullah ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang memperhatikan atau memelihara bani Adam, di mana Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikat ini, malaikat-malaikat yang tugasnya menjaga manusia, mencatat amalan manusia, termasuk juga malaikat yang menjaga kita. Yang dengan adanya para malaikat ini maka kita terjaga dari gangguan musuh kita, iblis dan para syaitan. Kalau tidak ada para malaikat yang Allah tugaskan menjaga kita, kalau enggak ada ini, yang tidak ada sebab ini, maka kita akan bisa hancur diserang oleh syaitan. Tapi dengan sebabnya Allah menugaskan para malaikatnya untuk menjaga kita, maka Allah jaga kita dengan sebabnya adanya para malaikat yang bertugas menjaga kita. Dengan sebab tersebut maka kita terjaga. Yang jelas tentunya dengan izin Allah dan rahmatnya Dengan sebab adanya malaikat tersebut, kita mendapatkan rahmat Allah, dijaga dari gangguan iblis dan bala tentaranya. Dan juga di antara para malaikat ada yang bertugas mencatat amalan-amalan manusia dan yang lainnya dari hal-hal yang bermaslahat atau mengandung kebaikan untuk manusia. Yang ketiga, ats-tsalitsa mahabbatul malaikah ala maqamu bihi min ibadatillah taala. Kita mencintai para malaikat dikarenakan mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berhenti. Terus-menerus siang malam. Tidak pernah letih. Inilah tiga manfaat dari beriman atau mempelajari iman kepada para malaikat. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan bahwasanya di sana ada sekian orang, ada sekelompok orang atau ada satu kaum dari kaum-kaum yang menyimpang, mereka mengingkari adanya para malaikat. Mereka mengingkari kalau para malaikat itu adalah makhluk yang berjasad. Di mana mereka mengatakan innahum ibaratin an quwa al-khair al-kaminah fil makhluqat. Kata mereka, yang namanya malaikat itu adalah ungkapan dari kekuatan kebaikan yang sempurna yang ada pada makhluk. Hanya istilah saja, kata mereka. Bukan benda yang berwujud malaikat itu, kata mereka. Malaikat itu hanya sekedar ungkapan tentang kekuatan kebaikan yang sempurna yang ada di makhluk. Jadi kalau kita ada niatan, semangat untuk beribadah, itulah malaikat, kata kaum ini. Maka tentunya ini adalah pendustaan terhadap kitabullah Al-Quran. Dan juga mendustakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga mendustakan kesepakatan kaum muslimin. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan kalau malaikat itu adalah makhluk yang berwujud. Ada wujudnya. Ada bendanya. Di dalam surat Fatir ayat yang pertama, Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim matna wa thulatha wa ruba'. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, yang telah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurusi berbagai macam urusan, yang memiliki sayap-sayap. Ada yang 2-2, 3-3, dan 4-4. Disebutkan dalam ayat ini, malaikat punya sayap. Tidak mungkin benda atau makhluk yang punya sayap dikatakan ungkapan kebaikan. Ada bendanya. Dibuktikan apa? Dijelaskan di sini punya sayap. Ada yang 2, 3, atau 4. Dalam ayat yang lain, walau taro idh yatawaffal ladhina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum adbarahum wadhuku azabal hariq. Al-Anfal ayat yang 50. Dan seandainya engkau melihat ketika para malaikat mematikan orang-orang kafir sambil malaikat tersebut memukul muka dan belakang mereka, dan mereka mengatakan, para malaikat mengatakan kepada orang-orang kafir tadi, dzuqu adzabal hariq, rasakanlah siksaan yang membakar. Tentunya kita akan atau kamu akan merasa ngeri ketika melihat kenyataan ini. Para malaikat yang memukul muka dan belakang orang-orang kafir yang diwafatkan oleh malaikat tersebut. Di ayat ini Allah jelaskan para malaikat mewafatkan, mematikan orang-orang kafir, memukul muka dan depan mereka. Serta berkata, rasakanlah azab yang membakar. Tentu ini adalah makhluk yang punya wujudnya. Bukan ungkapan kebaikan. Dalam ayat yang lain, walau taro idh dhalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Al-An'am ayat 93. Alangkah dahsyatnya seandainya engkau melihat ketika orang-orang zalim berada pada tekanan-tekanan sakaratul maut dan para malaikat memukul dengan tangan-tangan mereka sambil mengatakan, keluarkanlah jiwa-jiwa kalian. Kepada siapa? Orang-orang yang zalim. Dalam ayat yang lain, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwal aliyyul kabir. Saba ayat 23. Sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati-hati para malaikat, berkatalah para malaikat, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Maka malaikat yang lainnya mengatakan, kebenaran. Dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Para malaikat berbicara. Berarti bukan ungkapan, tapi makhluk yang ada wujudnya. Dan Allah berfirman tentang ahlul jannah, penduduk surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ar-Ra'd 23-24. Dan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari seluruh pintu sambil mengatakan keselamatan atas kalian dikarenakan kesabaran kalian ketika di dunia dalam beribadah dan betapa bagusnya kesudahan tempat kesudahan tersebut. Dan di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya para malaikat adalah memang makhluk yang ada wujudnya. Yani alam gaib, makhluk gaib yang diberikan tugas oleh Allah untuk beribadah kepadanya dan mengurusi sekian urusan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.